Al-Baqarah Al-Ayatan. Ini qawluhu ta'ala fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Sebelumnya qawluhu wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Dan kami katakan kepada Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam jannah dan makanlah darinya yang menyenangkan, mana yang kamu suka. Wala taqraba, dan jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin, nanti kamu akan jadi orang-orang yang zalim. Fazallahuma syaitanu anha, dan syaitan, lalu syaitan menggelincirkan keduanya. Fa akhrajahuma mimma kana fi, lalu mengeluarkan keduanya dari yang mereka berada di dalamnya, dari surga tersebut. Wa qulna hbitu, dan kami katakan turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan untuk kamu di bumi itu ada tempat menetap dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Qala syekh rahimahullah al ayatan lamma khalaqallahu adama wa faddalahu, setelah Allah menciptakan Adam dan memuliakan Adam, melebihkan Adam dari makhluk yang lain. Ada beberapa yang kita bisa sebutkan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya yang maha mulia. Kemudian Allah meniupkan ruhnya pada Adam. Kemudian Allah mengajarkan Adam, mengajari Adam nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Itu diantara bentuk-bentuk tafdhil yang Allah berikan kepada Adam, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Atamma ni'matahu, setelah menciptakan Adam dan memuliakannya, melebihkannya. Atamma ni'matahu, Allah sempurnakan nikmat Allah, nikmatnya kepada Adam. Bian, yaitu dengan khalaqa minhu zawjatan liyaskuna ilaiha wa yasta'nisu biha. Liyaskuna ilaiha wa yasta'nisu biha, yaitu dengan Allah menciptakan darinya, disebutkan dalam riwayat min a'la dila a'wajuha, ini dari tulang rusuk yang paling bengkok, diciptakanlah Hawa pasangannya, ini istrinya. Liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa tenang dan dekat kepadanya, punya teman. Wa amarahuma bisuknal jannah, dan Allah perintahkan keduanya untuk menetap di jannah. Di sini artikan menetap, tapi sebetulnya sukna, tempat tinggal, itu ada isyarat bahwa di situ bukan yakni selamanya, dari kalimat sakana. Jadi kalimat sukna itu diisyaratkan, seperti dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, makna sukna di situ bukan bermakna menetap selamanya. Nah, sukan Madinah. Nah, itu bukan bermakna dia selamanya di situ. Nah, jadikan itu tempat maskan, tempat tinggal. Lain dengan mustaqar, mungkin seperti itu. Nah, makar, tempat menetap ini, apalagi daerah Darul Akhirah. Nah, tempat betul tempat menetap, tempat kembali kita semua. Jadi antum bisa lihat dalam tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini, mana uskun di situ itu bukan menunjuk apa, bukan bermakna selama dari kalimat uskun. Wa amarahuma bi suknal jannah wal akli minha. Allah perintahkan keduanya untuk tinggal di jannah dan makan dari yang ada di dalam jannah tersebut, raghadan hal wasi'an hani'an, seluas-luasnya, selezat-lezatnya, ini semaunya, apa yang dia mau makan di dalam surga tersebut dalam keadaan enak. Nah, haitsu syi'tuma, manapun yang kamu sukai. Ai min ayyi asnafi tsamar wal fawakih, ini jenis, berbagai jenis buah-buahan yang kamu sukai. Wa qala Allahu lahu, kemudian dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain surat Thaha, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, dan engkau wahai Adam tidak akan kelaparan di dalam jannah, wa la ta'ra, dan tidak akan telanjang, wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan engkau tidak akan kehausan di dalamnya dan tidak pula kepanasan. Ini di dalam jannah ini. Khilaf tawil arif para ulama, apalagi dalam kepada ahli sunnah dengan kalangan Mu'tazilah, bahwa jannah yang dimaksud adalah jannah yaitu kebun biasa yang di atas sebuah bukit yang tinggi. Nah, ahli sunnah ini seperti Ibnu Qayyim menyatakan bahwa yang dimaksud adalah jannah yang nanti akan kita tempati. Yang nanti akan kita tempati. Mengutilkan beberapa dalil kemudian juga dengan syair. Naqqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa innamal habibu li'amna hubba li'awwalil habibi li habibil awwal kam manzilin ya'lifuhu al-fata wa hniduhu li'awwali manzili. Ini kata ini dari apa namanya bait syair itu, mereka apa beliau mengatakan seperti itu, manapun juga kamu memindahkan apa membagi perasaan segala macam, tetap yang kepada yang pertama. Betapa banyak rumah yang sudah dilewati, disinggahi oleh seorang pemuda, tapi kerinduannya tetap pada kampung halamannya, tempat yang pertama. Nah, itu juga di dalam beberapa kitab beliau, bahwa kita ini sedang menuju perjalanan pulang ke rumah yang dulu kita pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menempatinya, walaupun cuma sangat singkat waktunya. Nah, hilang maghrib, ini setelah asar menjelang maghrib itu kemudian turun. Malah kulihal bahwa jannah itu sudah ada dan disediakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah kekal juga. Nah, dan Allah apa namanya jadikan itu abadi, tidak hancur dengan hancurnya alam semesta. Ini termasuk makhluk-makhluk yang dipelihara oleh Allah keabadiannya. Qala qawluhu wa la taqraba hadhihi syajarah. Dan itu pun juga untuk membangkitkan kerinduan, semangat bahwa kita akan kembali pulang ke rumah itu lagi. Kemudian beliau menggambarkan memang syaitan berusaha untuk kita tidak pulang ke rumah, tidak sampai ke rumah tersebut dengan berbagai cara. Qala wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu dekati pohon tersebut. Nau ini maksud ini adalah pohon tertentu, min anwa'is syajaril jannah, dari berbagai jenis pohon di dalam jannah. Wallahu a'lam biha, Allah yang tahu tentang pohon tersebut, pohon apa yang dilarang oleh Allah Adam mendekatinya. Wa inna manahahuma anhuma anha imtihanan wabtilaan aw li hikmatin ghairu ma'lumatin lana. Ya Allah melarang beliau berdua, orang tua kita Adam dan Hawa, untuk mendekatinya sebagai bentuk ujian. Nah, dari apa hal ini seperti ini yang mereka kaum Mu'tazilah mengatakan di dalam jannah darul khuld itu kan darul jaza, bukan darul ibtila. Lagi pula perkara itu adalah perkara ghaib. Kalaupun Allah menyiapkannya untuk nanti kita tempati sebagai tempat yang kekal abadi, kemudian Allah menempatkan Adam kemudian mengeluarkannya, itu hak Allah. Hak Allah. Nah, kekuasaan Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya mengapa dia berbuat demikian. Kita yang ditanya. Auli hikmatin dan sat atau karena satu hikmah yang tidak kita ketahui. Dan ini jelas, yang jelas. Nah, dan tentu Allah tidak berbuat sia-sia. Allah tidak berbuat sia-sia. Allah menciptakan Adam dalam waktu yang sangat singkat seperti itu, kemudian memasukkannya ke dalam jannah, kemudian mengeluarkannya lagi bahkan sebelum maghrib tiba. Adam sudah keluar dari dalam jannah. Nah, itu kan kalau misalnya kita bandingkan itu enggak bisa dibandingkan, artinya singkatnya waktu antara ba'da al-'asr ya dengan sampai maghrib itu kan pendek waktunya. Pendek waktunya, tapi kalau dihitung di sisi Allah itu sangat singkat, dan bagi kita ukuran waktu itu yang di sana ketika itu ribuan tahun, puluhan tahun. Nah, disebutkan dalam sebagian keterangan para ulama 40 tahun Adam dibiarkan terbujur dalam keadaan bentuk tembikar kalfakhar. Nah, seperti tembikar itu selama 40 tahun. Nah, fatakuna minadh dhalimin, lalu kamu menjadi orang termasuk orang-orang yang zalim. Qala rahimallahu dalla ala anna an-nahya lit-tahrim. Nah, kalimat ini fatakuna minadh dhalimin dalla ala anna an-nahya lit-tahrim, bahwa larangan itu hukum asalnya adalah untuk mengharamkan. Itu di dalam Al-Qur'an, semuanya juga dalam sunnah. Wali annahu rattaba alaihi dhulm, juga diurutkan, artinya dari ketika perbuatan tersebut dilanggar maka orang yang melakukannya menjadi orang yang zalim. Itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, maka larangan itu dikatakan oleh beliau. Juga yang lain-lainnya mengatakan an-nahyu lit-tahrim, ini dasar. Dasar kedua dikatakan an-nahyu lit-tahrim. Falam yazal aduwwuhuma yuwaswisu lahuma, dan ternyata musuh keduanya, yang namanya musuh itu, musuh itu adalah ini yang menginginkan kebinasaan, kehancuran bagi lawannya. Itu musuh ya, tidak senang dia, yakni lawannya itu mendapatkan kesenangan, kenikmatan, itu musuh. Dan kita dan kaum mukminin, kaum muslimin, musuh-musuh mereka tidak hanya dari kalangan jin saja, juga dari kalangan manusia. Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Musuh-musuh para anbiya, musuh-musuh orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul itu adalah jin, syayatin, dari kalangan jin, makhluk-makhluk halus, roh-roh jahat. Juga dari kalangan manusia, mereka saling membisikkan, saling menghembuskan, saling memberikan arahan, kata-kata yang menarik untuk menipu. Maka fattakhiruhu aduwa, maka jadikanlah mereka itu sebagai musuh. Jangan tertipu dengan godaan, bujukannya. Yang jelas musuh itu seperti itu. Mereka yang memusuhi kamu, maka perlakukan mereka sebagai musuh, bahwa mereka pasti akan berusaha untuk menghancurkan kamu, apalagi syaitan. Ya. Betul-betul ingin menyeret manusia itu sebanyak-banyaknya menjadi temannya di dalam neraka dengan berbagai macam cara. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Apa kamu mau menjadikan dia dan anak keturunannya ini syayatinul ins, jin, iblis dan keturunannya, para jin, roh-roh jahat, makhluk-makhluk yang halus yang mengganggu, membisikkan kesesatan dan kebusukan di dalam hati seseorang, kamu menjadikan dia mereka sebagai wali selain Allah? Dan sungguh alangkah buruknya ganti yang diambil orang-orang yang zalim itu. Maka jadikanlah betul-betul sebagai musuh, bahwa mereka pasti akan berusaha untuk menghancurkan kita, menghancurkan manusia. Dan ini sumpahnya, sumpahnya di hadapan Allah, fabi'izzatika la'uhwiyannahum ajma'in. Nah, bersumpah dia di hadapan Allah ketika dia disuruh sujud oleh Allah menghormati bapak kita Adam, yang ketika itu kita masih di alam roh, di punggung Adam alaihi salam. Allah muliakan kita dengan memuliakan bapak kita Adam, mengajarinya ilmu, menciptakan Adam dengan kedua tangannya, meniupkan rohnya kepada Adam. Padahal Adam yang bentuknya, artinya zat kasarnya itu diambil dari tanah yang ada di muka bumi. Ada busuknya, ada bagusnya, ada lembutnya, ada harumnya. Nah, ini tanah yang mencetak kita. Tapi yang mengisi adalah roh. Roh Allah. Allah ini roh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah tiupkan rohnya. Nah, ini sebuah kemuliaan. Kemudian Allah perintahkan sujud makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat dan seluruhnya diperintahkan sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Mulia manusia itu. Sebelum dia diciptakan sudah disebut oleh Allah. Sebelum dia diciptakan sudah disebut oleh Allah, seperti dalam ayat yang lalu, wa idz qulna wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah inni khaliqun basharan min tin. Sudah disebut oleh Allah untuk Allah berencana untuk menciptakan manusia tersebut sebagai khalifah. Nah, sebuah kemuliaan. Nah, maka ketika ini ada ternyata satu makhluk yang menyimpan dendam, menyimpan kedengkian. Nah, diingatkan kembali kita oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu?" Apa kamu mau menjadikan dia dan anak keturunannya sebagai wali, pelindung selain aku, kata Allah. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Nah, syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia betul-betul musuh. Berhati-hati. Nah, musuh dia gimana musuh kita? Enggak mungkin kita bisa memeranginya dengan senjata. Memeranginya dengan takwa kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Nah, maka ittakhiduhu aduwa. Jadikan dia sebagai betul-betul sebagai musuh. Jangan tunduk dengan godaannya, bisikan-bisikannya. Minta perlindungan kepada Allah. Nah, digambarkan oleh para ulama, namanya syaitan itu seperti, ya kan, ini syaitan itu adalah dzibul insan, serigalanya manusia. Mereka selalu mengincar manusia yang jalan sendirian. Nah, seperti ini anjing, ketika mungkin kita lewat di sebuah rumah ataupun di kebun, mau masuk melewati kebun itu digonggong oleh anjing. Gak mungkin kita sekedar mengusirnya, ya? Gak mungkin kita sekedar mengusir dia. Dia akan datang lagi dan terus menyala dan mengganggu. Apa akal untuk bisa lewat selamat dari gangguannya? Panggil pemilik anjing tersebut. Ini anjingmu, tolong dia. Kan gitu. Nah, seperti itu juga terhadap syaitan. Gak mungkin kita bisa melawannya begitu saja. Minta kepada penguasanya, pemiliknya, untuk menjauhkan dia dari kita. Qala rahimahullah, falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma. Dan musuh keduanya itu selalu membisikkan keduanya. Dan itulah kerjaan syaitan. Dan disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, musuh kita itu tiga golongan. Syaitan, dan ini memang kerjaannya. Kemudian dunia yang menipu, dan yang paling berat itu nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu nafsu yang ada di dalam diri kita. Kata beliau, kalau dua makhluk ini, dunia dan syaitan, itu memang jelas kerjaannya menipu. Jelas kerjaannya menipu. Tapi yang membuat kita tergelincir dan jatuh karena jiwa kita, nafsu kita yang menyambut tipuan-tipuan tadi. Nah, banyak sekali ragamnya yang kita membuat sering tertipu, ya, dengan bisikan-bisikan oleh syaitan. Nah, mulai dari urusan niat dan yang lain-lain. Nah, Qala rahimahullah wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nahaya. Wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nuhiya anhu. Hatta azallahuma. Ay hamalahuma ala zalal bitazyinihi. Terus dia membuat indah bagi keduanya, dibuat, dijadikan dalam pandangan mereka itu indah, bagus, baik. Kalau kamu mengambil, menyentuh apa yang kamu itu dilarang darinya. Hatta azallahuma, sampai akhirnya kedua betul syaitan berhasil menggelincirkannya. Nah, ini puncak. Dan itu baru pertama. Nah, dan itu adalah dendam pertamanya yang sudah dia lancarkan. Nah, belum lagi mereka turun ke langit, ke bumi. Dan sudah dia menampakkan permusuhannya. Tergelincir bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Hamalahuma ala zalal bitazini, dengan tipuannya tadi. Jadi bukan dibayangkan bahwa perbuatan itu jelek, tercela, enggak. Dibuat bahwa kamu melakukan seperti, dan ini sunnah ini sampai sekarang, sampai kiamat. Dan sampai kiamat, di mana orang-orang yang du'at ila abwabi jahannam, selalu berusaha untuk menghalangi orang dari jalan Allah dan Rasulnya, untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul dengan pemahaman salaf. Digambarkan bahwa pemikiran yang ataupun upaya untuk itu adalah kejumudan, ya, kemunduran, keterbelakangan, kekakuan, ya, radikal dan sejenisnya. Nah, kalau mereka yang diajak misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, mengkultuskan individu, menyembah kuburan, memuja-muja makam-makam yang keramat, itulah bentuk-bentuk ketauhidan, keikhlasan, tanda cinta kepada orang soleh, tanda cinta kepada wali, menghormati para nabi, berdoa kepada mereka, minta syafaat kepada mereka, dan seterusnya. Ini sampai kiamat sunnah iblis ini tetap berjalan. Mereka yang mengikuti sunnah itu dianggap terbelakang. Mereka yang menyimpang itu sebuah kemajuan. Qala rahimahullah qauluhu wa qasamahuma, bahkan dalam ayat yang lain sampai iblis bersumpah kepada keduanya. Wa fadallahuma bi ghurur, bahkan menunjukkan kepada keduanya dengan tipuan. Nah, ya, sampai dia mengatakan hal adullukuma ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, maukah kamu aku tunjukkan pohon kekal, pohon keabadian, pohon yang abadi, yang kalau kamu makan, kamu akan jadi kekal. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan rusak. Nah, faghtarra, nah, billahi, dia bersumpah demi Allah, inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku bagi kamu dalam tutul, termasuk orang yang memberi nasihat. Jadi sumpah, ya. Dan itu juga terus, bahkan juga, terkait di sini juga dalam hal terkait dengan mimpi-mimpi. Mereka bermimpi. Nah, katanya ketemu Rasulullah. Bahkan setengah jaga. Syaitan memang tidak bisa menyaru, meniru Rasulullah SAW dan para anbiya. Tapi kan dia bisa berdusta. Dia bisa berdusta. Dia akan mengatakan, ana rabbuk. Bisa dia mengatakan seperti itu. Dia tidak berani mengatakan ana Allah. Nah, atau mengatakan ana rabbuk mungkin tidak berani, bisa mengatakan anta abdi atau sejenis itu. Nah, kalimat-kalimat yang ini kadang-kadang bisa dipakai di sama kita juga. Nah, ini syaitan. Nah, dia bisa mengatakan ana Muhammad bin Abdullah al-Hashimi. Nah, menipu. Ini syaitan. Nah, memang dia tidak bisa menyaru, artinya menjelma atau menyerupai Rasulullah SAW, memang tidak akan mungkin. Tapi bisa dia menipu. Maka akan banyak yang tertipu. Datang kepadanya orang tua, orang yang gagah, dan ternyata janggutnya lebat, putih semua, mengaku ya, bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, alhasil. Atau memberikan ya, ketetapan-ketetapan syariat baru, tidak ada. Nah. Qala rahimahullah faghtarra bihi wa ata'ahu. Lalu keduanya tertipu dan menuruti, mengikuti keenam ajakan syaitan. Mereka bukan apa namanya? Ini bukan dengan mudah. Tapi ketika iblis bersumpah wa qasamahuma, mereka tidak menyangka kalau ada makhluk yang berani bersumpah demi Allah tapi dusta. Di zaman itu masa belum ada manusia lain kecuali keduanya. Enggak menyangka ternyata iblis berani bersumpah seperti itu. Fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'imi war-ragad. Lalu iblis mengeluarkan keduanya dari yakni apa yang dia selama ini mereka rasakan, dari kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan. Wa ahbatu ila dari ta'ab wan nasab wal mujahadah, dan menurunkan mereka, membuat mereka diturunkan. Wa uhbitu ila dari ta'ab, sehingga mereka kemudian diturunkan kepada ke negeri yang penuh dengan kepenatan. Wan nasab, kesengsaraan. Wal mujahadah, dan perjuangan. Nah, letih, lelah, sudah hari-harinya seperti itu. Nah, padahal dia dalam surga, innalaka alla taju'a fihi hafiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Enggak perlu cari tempat, nah buat bangunan untuk bernaung, cari tempat air untuk minum, buat pakaian, sudah tersedia di dalam jannah. Nah, dan itu karena satu kesalahan. Dorongan hirs, antusias, dorongan keinginan menggelincirkan bapak kita Adam alaihi salam. Nah, hanya karena satu kesalahan Allah keluarkan beliau dari jannah. Allah keluarkan dari kesenangan ke negeri yang penuh penderitaan, perjuangan. Itu karena satu kesalahan dan beliau maksum. Tapi Allah pilihkan keadaan. Nah, untuk beliau alaihi salam menjadi sebab dan itu apa namanya dikeluarkannya beliau dari jannah. Diambil simpulan oleh para imam seperti Ibnu Qayyim yang sudah kita lewati dalam Ad-Da'wah Dawa. Kalau seperti itu Nabi Adam alaihi salam yang dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah, hanya karena satu kekeliruan, satu kesalahan, beliau mendapatkan cobaan yang luar biasa ribuan tahun, ratusan tahun. Mengalami penderitaan. Nah, perjuangan. Sampai kemudian salah satu anaknya atau dua-dua anaknya hilang. Satunya terbunuh, yang lainnya entah kemana. Itu satu kesalahan. Bagaimana dengan kita? Yang bertumpuk kesalahan itu mulai dari bangun tidur mau sampai mau tidur lagi. Habis Ramadan, menjelang Ramadan, entah berapa dosa besar yang kita lakukan. Nah, ya, makanya mereka katakan para ulama mengatakan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan tiba. Kesempatan masih ada. Dan bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan memperbaiki diri. Tinggal kita mengejar waktu. Nah, yang mungkin kemarin lupa, belum sempat lagi mengerjakan amalan-amalan sunnah ini, sekarang masih ada. Besok Senin, masih ada Kamis. Jangan ketinggalan. Nah. Qala rahimahullah ba'dukum li ba'dinn adu, sebagian kamu terhadap sebagian yang lain menjadi musuh. Ima Adam dengan istrinya, Adam dengan anak keturunannya, atau Adam dan Hawa dengan iblis dan keturunannya. Adam wa dzurriyyatuhu a'da'un li iblis wa dzurriyyatihi. Nah, ini yang jelas. Adam dan anak keturunannya adalah musuh bagi iblis dan keturunannya sampai kiamat. Maka fattakhiduhu aduwa. Kalau kita lihat lagi dalam ayat, apalagi digambarkan oleh syaitan, sudah seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala baiknya. Nah, demi untuk kita, dia gambarkan, untuk kalian wahai Adam, Seakan-akan beliau membahasakan aku katanya. Allah ini membuat menjadi menancapkan menggelar permusuhan kepada iblis yang begitu dengkinya, dendamnya ketika dia tidak mau apa namanya perintahkan mereka sujud malaikat dan dia diperintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau, membangkang, nampakkan permusuhannya kepada kamu. Dan Allah jadikan dia sebagai musuh, bukan hanya musuh kamu, tapi juga musuhku, kata Allah. Nah, ya, apa tatakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya? Apakah sudah seperti ini kamu jadikan dia dan anak keturunannya sebagai wali? Bi'salil zalimina badala. Alangkah buruknya ganti yang dipakai, diambil orang-orang yang zalim. Ma asyhaduhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Tidak pernah aku mempersaksikan, kata Allah, penciptaan langit kepada mereka, penciptaan langit dan bumi, juga penciptaan diri mereka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan syaitan hanya mengajak kelompoknya untuk bersama-sama menghuni neraka, neraka sa'ir. Dan itu sumpah syaitan. La'uhu yannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan selewengkan mereka. Riwayah dalla ba'dal huda. Riwayah dalla ba'da al-huda ba'da al-ilmi. Sesat setelah dia menerima keterangan. Sesat setelah dia mendapatkan petunjuk, setelah dia punya ilmu. Riwayah lebih jelek daripada orang yang dalalun mubin. Dari orang yang dalal karena jahilnya. ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian pasti. Ini sumpah ini iblis mula-mula belum merasa yakin itu akan tercapai. Tapi kemudian Allah tanyakan. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. Terbukti sumpah iblis itu. Banyak yang menyimpang. Banyak yang ikut dengan iblis. Nah, maka in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti jalan mayoritas penduduk di muka bumi ini, penduduk bumi ini pasti mereka akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Nah, kelompok yang benar itu bukan dinilai dengan jumlah. Nah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit itu menang dengan izin Allah. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan alangkah sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Jangan tertipu dengan yang banyak. Dan jangan merasa minder dengan yang sedikit. Apalagi kalau kita lihat, ingat hadis Abdullah bin Abbas, uridat alayyal umam, ditampakkan umat-umat kepadaku, kata Rasulullah, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun aw ruhayb wan nabi ma'ahu rajulun wa rajulan wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat nabi ada beberapa gelintir orang bersama beliau, 3-9 orang. Aku melihat nabi ada satu atau dua orang laki-laki bersama beliau. Dan aku melihat ada seorang nabi berjalan sendirian, tidak ada pengikutnya. Itu anbiya. Salah mereka? Mereka dibimbing oleh Allah. Qala rahimahullah, wa minal ma'lum annal aduwa yajiddu wa yajtahid. Dan sebagaimana dimaklumi yang namanya musuh, dia akan bersungguh-sungguh dan berupaya serius fi darari aduwihi, untuk memudaratkan musuhnya, lawannya. Ingin dia lawannya itu, kalaupun tidak bahagia, tapi tidak sengsara, tapi tidak dapatkan kebahagiaan, keberuntungan, walaupun dia juga tidak dapat. Ini musuh. Intusibukum hasanatun tasu'hum, wa intusibukum sayyiatun yafrahu biha. Ini musuh. Ada orang yang kamu ditimpa kejelekan, mereka senang luar biasa. Kalau kamu ditimpa kesenangan, sesak dadanya, jengkel. Nah, itu musuh. Itu musuh. Na'udzubillah. Jangan kita dapatkan yang seperti ini. Dan jangan pula muncul dalam hati kita seperti itu terhadap mukmin. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Dan jangan kau masukkan dalam hati kami ghil, kedengkian, permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Innaka ra'ufur rahim. Sungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, annal adu yajid wa yajtahid. Tidak akan diam-diam. Nah, segala macam cara dia upayakan untuk menyeret manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Illa ibadata minhumul mukhlasin, kata iblis dan sumpahnya Allah ceritakan sebut dalam banyak ayat. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang kau pilih. Ini bukan mukhlis, mukhlas. Allah yang membersihkan hatinya, Allah yang memasukkan keikhlasan itu di dalam hatinya. Kita mengatakan ikhlas, nafsu kita bagaimana? Kita mengatakan kita takwa, kita mengatakan khasyah, nafsu kita seperti apa? Kita mengatakan ridha, tapi nafsu kita seperti apa? Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mendinding seorang hamba antara dia dan hatinya. La yu'minu hatta illa bi'idznillah. Dia tidak beriman sampai Allah mengizinkannya beriman. Nah, orang itu taat dengan izin Allah, orang itu durhaka juga dengan ketetapan Allah, adilnya Allah. Ya, hati itu bukan milik kita. Baina usbu'ain min asabi' ar-rahman. Ada di antara dua jemari ar-rahman. Maka jangan tepuk dada. Saya ikhlas. Saya jujur. Nah, ya, Allah yang tahu. Wa min al-ma'lumi anna al-aduwa yajiddu wa yajtahid fi darari aduwihi wa isali syar ilaihi bi kulli tariqin. Dengan segala macam cara. Tidak bisa, karena kuat, laki-laki itu kuat, maka datang iblis kepada perempuan. Makanya dalam riwayat disebutkan, laula hawa ma'asa Adam. Kalau tidak kena Hawa, Adam tidak akan durhaka. Ketika Adam melihat sungguhan Adam tidak mau menerima bujukannya, iblis datang kepada Hawa menyebutkan yang menipu, disentuh, tergoda ibunda kita Hawa, menyentuhnya tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian diceritakan oleh Al-Qurtubi datang kepada Nabi Adam menyebutkan, saya enggak merasakan apa-apa. Setelah Adam ikut merasakannya, barulah badat lahuma sawatuhuma, terbuka pakaian mereka. Tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian mereka berusaha untuk menutupinya dengan daun-daun surga. Fa'asa Adamu waghawa. Disebutkan dalam ayat. Nah, amrun aradahullah. Sebuah perkara yang memang Allah tetapkan demikian menjadi sebab. Qala wa hurmanihil khaira bi kulli tariq, dan dia akan berusaha untuk menghalangi musuhnya mendapatkan kebaikan dengan segala macam cara. Walaupun dia sendiri tidak dapat. Surga sudah enggak dapat lagi iblis. Ampunan sudah tidak akan dapat lagi. Nah, rahmat secara umum. Rahmat secara umum masih diberi kesempatan oleh Allah. Nah, sampai kiamat dia boleh merajalela, menggoda, menghancurkan. Nah, tapi mungkin juga satu rahasia yang mungkin perlu diketahui. Taubatan nasuha, memupus, memangkas, menghapus angan-angan iblis lanatullah. Memporak-porandakan cita-cita dan keinginannya terhadap seorang Bani Adam. Ya hasratan, ya habbada, menyesal, ya hasrata, iblis menyesal. Duhai kiranya aku tidak menggoda dia dan menjatuhkan dia, menyesatkan dia. kalau ternyata di ujung-ujung akhir hidupnya orang itu bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha yang membuat menangis iblis, menjerit kecewa. Sekian puluh tahun aku goda, aku hancurkan dia bergelimang dengan kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan, hamba hawa nafsunya, tapi ternyata dalam sekejap bersih dari noda dan kotoran itu, membuat iblis menangis, membuat iblis menjerit kecewa dengan taubat dan nasuha. Pantas Rasulullah menyebutkan lallahu yafrahu bi taubatil abdi min ahadikum ma la rasati fi ardil falah. Allah sangat-sangat gembira dengan taubat seorang hamba dibandingkan salah seorang kamu di tanah yang sunyi dengan kendaraannya, alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, yang di atas kendaraannya itu ada makanan dan minumnya, kemudian hilang. Dia cari, tidak dapatkan, akhirnya terbaring fattaja'a tahta syajar fi tahta dhil syajar yantadirul maut, kemudian dia berbaring menunggu kematian di bawah sebatang pohon. Wa bainahum kadzalik, ternyata dalam kendaraannya itu ya inda ra'si. Kemudian dia pegang talinya, lalu saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau Rabb, engkau hambaku dan aku adalah Rabb. Saking gembiranya. Allah lebih-lebih gembira daripada orang ini. Jauh sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Makanya perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Aku hancurkan Bani Adam dengan dosa, dengan kemaksiatan. Dia hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Nah, buat kecewa dia. Nah, apalagi di bulan-bulan seperti ini, hari-hari menjelang Ramadan, fajjid wal yajtahid ya bahil khair, orang-orang yang menginginkan kebaikan, jangan pelit dengan waktu. Qala rahimahullah, wa hurmanil khair di kulli tariqin, fa fi dhimni hadha, di dalamnya tersirat tahdir Bani Adam minas syaitan, peringatan agar Bani Adam itu menjauh dari syaitan. Apalagi kalau kita lihat para salaf kita, ketika disebutkan hadha min amali syaitan fajtanibuh, ini adalah amalan syaitan, maka jauhilah, intahaina, mereka langsung berhenti dari yang kalau itu perbuatan syaitan. Mereka langsung berhenti ketika itu dikatakan ini perbuatan syaitan. Nah, coba-coba lagi. Betul-betul mereka hijutan ibu. Nah, menjauhinya, meninggalkannya. Makanya mereka mulia. Sampai-sampai sebagian dari mereka, bekas jejaknya pun ditakuti oleh syaitan. Nah, bekas jejaknya terlihat di tanah, syaitan tidak berani lewat di tempat yang itu adalah jejaknya. Kenapa mereka seperti itu? Nah, dikatakan ini min amali syaitan, mereka jauhi sejauh-jauhnya. Ketika disebutkan itu adalah amalan enam yang disukai oleh Allah, mereka berlomba bersegera kepadanya. Nasallallahu wafiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Tahdir. Ya, tahdir kita agar kita menjauh dan berhati-hati, ingat tipuannya. Semua yang ada di sekitar kita ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggelincirkan kita. Jangan anggap ringan. Dia masuk lewat pintu-pintu yang, nah, mulai dari yang paling ringan. Setelah dia tidak mampu untuk masuk dari perkara-perkara yang besar, syirik, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil, perkara-perkara mubah, perkara-perkara mafdul, itu yang dimasuki oleh syaitan, maka hati-hati. Kita mungkin tidak akan tergelincir, jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, belajar sunnah tiap hari, dapat kajian, dengarkan, ada di sekitar kita, ditempuh di depan kita, kitab, buku, terjemahan, majalah, ada asatid kibar, ada ulama kibar, mengingatkan dan menasihati. Tapi sering kita tergelincir dalam perkara-perkara yang itu adalah mafdul. Nah, Kita tidak akan kelilipan dengan batu sebesar sekepalan. Tapi karena kerikil ya. Sebutir pasir yang halus. Sudah membuat kita jatuh. Kelimpungan. Bernam, gelinding. Punggang langgang. Kenapa? Enggak kuat matanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga firman Allah, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Afatattakhidunahu wa dhuryatahu awliya'a min duni wahum lakum adu, bi'salil zalimin badala. Ini musuh utama. Fattakhiduhu aduwa. Ya, saling ingatkan. Dia selalu berusaha untuk menggelincirkan kita, menyeret kita. Nah, lewat anak, lewat istri, lewat teman. Summa dzakara muntahal ihbati ilal ard. Kemudian Allah menyebutkan batasannya. Akhirnya ini turunnya manusia itu ke bumi. Faqala wa lakum fil ardi mustaqar. Kamu di muka bumi itu ada mustaqar. Maskan wa qarar, tempat menetap. Wa mata'un ila hin, dan kesenangan sampai waktunya. Inqida'i ajalikum, sampai datang ajal kamu. Thumma tatalaqawna minha liddar, tantaqiluna minha liddari allati khuliqtum laha. Kemudian kamu akan berpindah dari negeri tersebut, dari bumi menuju negeri yang kamu diciptakan untuknya, yaitu akhirat, yaitu darul akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Akhirat itu, negeri akhirat itulah yang betul-betul kehidupan. Tapi ilai enam, ila ainal masir, kemana tempat kita kembali? Nah, kemana tempat kita kembali? Memang akhirat itu adalah hari-hari terakhir yang tidak ada lagi hari setelah itu. Lakin ainal masir, kemana tempat kembali? Khuliqat lakum, dan dia pun diciptakan untuk kita. Akhirat itu pun diciptakan untuk kita. Fafiha, dan di dalamnya, anna muddata hadhil hayah muaqqatah mu'aridah. Bahwa, nah di sini dalam ayat ini berarti hidup di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini muaqqatah, ini sementara. Dan aridah, ya, cepat lenyap sirna. Laisat maskanan haqiqiyan, bukan tempat tinggal yang hakiki, bukan tempat menetap. Dan perjalanan akhirat itu berat. Perjalanan akhirat itu berat. Nah, perlu bekal. Wa khair zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Wa innama, sebaik-baik bekal at-taqwa, wat-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bihasabi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Taqwa itu di sini, dalam dada. Ingat tadi, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah mendinding antara seseorang dan hatinya. Mau kita bilang takwa, nah, kemana mata kita? Apa yang dibisikkan dalam hati kita? Betulkah takwa? Wa innama hiya ma'bar, dan dunia ini tidak lain adalah tempat menyeberang. Yatazawwadu minha litilkad dar, kita siapkan bekal darinya untuk menuju kampung akhirat. Wala tu'mar lil istiqrar, dan bukan dimakmurkan dunia ini untuk menetap selamanya. Kita seperti seorang yang berada di bawah naungan untuk siap ditinggalkan. Itulah dunia. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang kita bisa baca, mudah-mudahan bermanfaat. Dan perbanyak istighfar, kita saling mendoakan. Mohon ampun kepada Allah untuk diri-diri kita, keluarga kita, orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. kerabat, guru-guru kita, nam, teman-teman kita, para pemuka, pemimpin-pemimpin kita, kita doakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk para yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan Allah pelihara kita sampai bertemu dengan Ramadan. Dan Allah beri taufik kita dan kemudahan-kemudahan untuk mengamalkan dan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Dan Allah jadikan amalan-amalan kita itu ikhlas karena Allah. Ya mungkin kita berusaha, ya mengupayakan untuk ikhlas itu bukan, nah kita cuma bisa mungkin mengupayakan meminta, tapi belum tentu ikhlas yang kita dapatkan. Allah yang membimbing, Allah waliyut taufik, Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk ikhlas. Maka perbanyak doa. Assalamualaikum Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan asal kepada kami dan antum semua. Ini Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan di akhir umur kita. Dan Allah matikan kita di atas kebaikan pula.